Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قوم مسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الأضحى 10 ذو الحجة 1435 هجرية yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita bersyukur kepada Allah, kita memujinya dan mengagungkannya. Sungguh di hari-hari ini kita menyaksikan kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang dicurahkan kepada kita sangat besar. Kita saksikan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala ditinggikan, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan, yaitu kaum muslimin melakukan sejumlah ibadah-ibadah dan amalan-amalan saleh yang sangat agung di bulan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu berasal dari ketakwaan hati. Syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala adalah perintah-perintah Allah, syariatnya yang diperintahkan di dalam Al-Quran wa Sunnah, bukan sesuatu yang mengada-ada di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, di dalam sejumlah ibadah dan rangkaian amalan-amalan saleh yang kita kerjakan, terdapat permata-permata yang sangat indah dan kilauan mutiara yang dapat menyinari hati kita, menerangi langkah-langkah kita, dan menggerakkan jiwa kita untuk lebih bersemangat di dalam mengisi hari-hari kehidupan kita ini dengan nikmatnya penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan indahnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini tentunya kalau kita mampu mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari setiap ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita, dari sejumlah pengorbanan yang kita lakukan di bulan ini dan juga dilakukan oleh saudara-saudara kita, maka sungguh di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Tentunya setiap muslim haruslah dia mengambil pelajaran yang utama dan pertama dari setiap ibadah adalah mengingat kembali, mengingatkan dia tentang kewajibannya yang asasi di muka bumi ini, yaitu semata-mata menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ibadah kepada Allah, dan memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah yang satu saja. Mentauhidkannya dalam semua bentuk ibadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sungguh inilah pelajaran terbesar yang harus bisa kita petik dari setiap ibadah dan pengorbanan yang kita lakukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita kaum muslimin sedang melakukan ibadah haji. Suatu ibadah yang sangat berat, butuh pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan fisik, demikian pula pengorbanan harta, demikian pula kesusahan hati yang harus ditanggung karena berpisah dengan kampung halaman, meninggalkan orang-orang yang dicintai untuk sekian lama, dan bisa jadi mereka yang pergi berhaji tidak lagi kembali kepada keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan hal tersebut ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam selesai membangun Ka'bah, maka Allah perintahkan kepada beliau, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqa. Dan umumkanlah haji kepada manusia, serulah mereka, perintahkanlah mereka untuk melakukan haji, niscaya mereka akan menjawab seruanmu dengan berjalan kaki. Mereka datang berjalan kaki, demikian pula menunggangi hewan-hewan yang kurus karena saking jauhnya perjalanan yang mereka lalui, sehingga hewan-hewan itu merasa letih dan kurus. Min kulli fajjin amiq, mereka datang dari berbagai macam penjuru. Maka sungguh pengorbanan yang sangat besar ini, saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji, kita pun dapat mengambil pelajaran. Semua itu tidak lain dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja, dan mengingkari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dan para sahabatnya dahulu untuk melakukan haji perlu perjuangan yang sangat panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berhasil melakukan haji kecuali di akhir-akhir hayat beliau, yaitu di tahun ke-10 Hijriah, setelah lebih dari 20 tahun beliau berjuang, beliau berkorban harta, berkorban diri, bahkan nyawa sekalipun dikorbankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk kemudian bisa melaksanakan ibadah haji. Diceritakan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Maka ketika itu para sahabat dari berbagai macam penjuru dari sekitar kota Madinah berdatangan ke kota Madinah untuk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji. Ketika mereka berjalan dan sampai di Dzulhulaifah, di miqat ahli Madinah, ternyata ada seorang wanita sahabiat, seorang wanita yang sedang hamil menjelang melahirkan, juga ikut dalam perjalanan yang sangat berat tersebut. Tidak seperti perjalanan kita di hari ini, tetapi perjalanan di masa itu adalah perjalanan yang sangat berat, menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan berjalan kaki atau menunggangi hewan tunggangan. Ada seorang sahabiah, yaitu istri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau ketika itu melahirkan anaknya Muhammad bin Abi Bakar. Ketika sampai di Dzulhulaifah, beliau melahirkan anaknya Muhammad bin Abi Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau dalam keadaan nifas tersebut segera mandi dan berihram. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah, dikatakan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, fa ahalla bit tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai perjalanannya dengan tauhid, yaitu dengan zikir talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sahabat Jabir radhiyallahu taala anhuma mensifatkan ini adalah zikir tauhid. Beliau memulai dengan tauhid ketika memulai perjalanan haji beliau. Dan ketahuilah jamaah sekalian, untuk merubah talbiyah jamaah haji ini menjadi tauhid membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, perjalanan waktu yang sangat panjang yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bertahun-tahun lamanya kaum musyrikin telah merubah ucapan talbiyah dengan ucapan kesyirikan. Mereka mengatakan labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Kata mereka, kami seru, kami penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Kami penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu yang memang milikmu, yang dia juga memiliki. Inilah talbiyah kesyirikan kaum musyrikin. Untuk merubah talbiyah tersebut, Rasulullah SAW dan para sahabat perlu berjuang, perlu berkorban sekian waktu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai macam derita beliau rasakan, berbagai macam rasa sakit di jalan Allah Subhanahu Wa Taala telah beliau rasakan. Sampai-sampai suatu hari, ketika beliau menyampaikan dakwahnya dan ditolak oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih. Bahkan disebutkan kesedihan beliau di waktu itu melebihi kesedihan beliau ketika diperangi oleh kaum musyrikin pada perang Uhud. Dan ketika itu datanglah malaikat Jibril alaihi salam menawarkan satu penawaran kepada beliau. Kalau engkau mau wahai Muhammad, di sini ada malaikat penjaga bukit yang menjaga gunung yang ada di sekitar sini. Maka gunung ini akan ditimpakan kepada mereka karena mereka telah menolak dakwahmu. Bukan sekedar penolakan biasa, tetapi penolakan yang disertai dengan cemoohan, dengan caci maki, dengan umpatan-umpatan yang kasar. Bahkan mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang gila, sebagai penyihir, padahal dulu mereka mengatakan beliau adalah al-amin, orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat jujur, yang sangat mereka cintai. Maka malaikat Jibril menawarkan, kalau engkau mau, sungguh gunung ini begitu mudahnya dilemparkan oleh malaikat tersebut kepada mereka yang telah menolak dakwahmu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita yang sungguh luar biasa, kesabaran yang sungguh hebat. Beginilah seseorang di dalam berdakwah kepada Allah. Demikianlah seorang mukmin yang hidup dalam kehidupan dunia ini menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan serta tantangan dari siapapun, apakah dari orang lain maupun dari keluarganya sendiri. Hendaklah dia bersabar dan tetap mengharapkan kebaikan untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tawaran malaikat Jibril tersebut, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'an. Bahkan aku menginginkan, kata beliau, aku mengharapkan kepada Allah agar Allah mengeluarkan kelak dari keturunan-keturunan mereka orang yang menyembah kepada Allah yang satu saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Inilah harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan orang tua mereka, nenek moyang mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masih ada harapan anak keturunan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Inilah kesabaran yang luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai perjalanan haji beliau dengan ucapan labbaika Allahumma labbaik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik. Kami penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan kesyirikan kepada Allah. Di awal perjalanan haji beliau, beliau nyatakan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Beliau nafikan kesyirikan. Inilah sesungguhnya kalau kita memahami pelajaran terbesar dari ibadah haji dan segenap pengorbanan yang kita lakukan di dalam menjalankan ibadah tersebut adalah agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan kesyirikan sebab kesyirikan adalah lawan daripada tauhid. Tidak akan mungkin seseorang itu disebut seorang muslim, dianggap sebagai mukmin atau orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kalau dia masih menyekutukan Allah, kalau dia masih melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan ataupun kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahaya kesyirikan. Innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Tidak ada tempatnya kecuali neraka, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Betapapun seorang mukmin itu melakukan dosa-dosa, betapapun besarnya dosa yang dia lakukan, sepanjang dia tidak melakukan syirik, maka masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Andaikan dia tidak diampuni sekalipun, dia diazab, maka azabnya tidaklah kekal seperti orang-orang yang melakukan syirik. Sebagaimana yang Allah nyatakan, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya, dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Ibn Adam, Lau ataitani biqrabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bisyai'an, la ataituka biqrabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan ampunan kepadamu sebab sepenuh bumi itu pula. Inilah pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari ibadah haji. Demikian pula pengorbanan para jamaah haji ketika mereka harus lelah dan letih fisik dalam keadaan berdesak-desakan. Mereka melakukan tawaf sebanyak 7 putaran. Mereka melakukan sa'i. Mereka berjalan ke Mina. Mereka berjalan ke Arafah. Mereka kembali ke Muzdalifah. Mereka melempar jamarat. Itu semuanya butuh kekuatan fisik dan keletihan serta kesabaran yang luar biasa. Tidak lain dalam rangka menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan. Demikian pula syariat berkorban. Syariat berkorban yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, menghambakan diri kepadanya, tunduk kepada syariatnya. Dan sungguh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh yang sangat agung kepada kita bagaimana pengorbanan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ini adalah permohonan Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah sekian lama. Setelah sekian lama beliau berdakwah, tidak ada juga yang mau menjawab dakwah beliau. Kaum musyrikin tidak mau mengikuti dakwah beliau. Setelah sekian lama pada akhirnya beliau merasakan sungguh beliau perlu teman di dalam berdakwah. Di dalam merasakan penderitaan di jalan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala setelah sekian lama beliau berharap, setelah sekian lama beliau berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada beliau suatu berita gembira dengan anak yang sangat sabar. Kesabaran di sini dikatakan para ulama adalah orang yang sabar disertai dengan akhlak yang mulia, yaitu memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Inilah sifat Nabiullah Ismail alaihissalam. Falamma balaga ma'hu sa'ya. Tatkala Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam yang dianugerahkan Allah sebagai anak yang saleh kepada Nabiullah Ibrahim telah mencapai umur dewasa, yaitu dia telah bisa untuk membantu bapaknya. Telah bersama-sama berusaha bapaknya. Dan inilah umur di mana orang tua sangat mengasihi anaknya ketika dia sudah memberikan manfaat yang sangat besar kepada orang tuanya. Maka ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengorbankan Nabiullah Ismail alaihissalam dengan cara disembelih. Maka beliau pun berkata kepada anaknya, Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka apakah pendapatmu? Mimpi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah wahyu, dan ini adalah pendidikan terhadap Nabiullah Ismail alaihissalam yang sebelumnya telah beliau berikan, sehingga Nabiullah Ismail langsung mengatakan kepada bapaknya, Ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah yang sudah diperintahkan oleh Allah kepadamu, engkau akan mendapati aku insyaAllah termasuk orang-orang yang sabar. Demikianlah jamaah sekalian, bagaimana gambaran pengorbanan yang besar. Inna hadzal huwal bala'ul mubin, kata Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ini adalah cobaan yang sangat jelas untuk menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau lebih mementingkan kecintaannya kepada Allah. Beliau rela mengorbankan anaknya yang paling beliau cintai, yang telah beliau nanti lama dan telah sanggup untuk membantu dakwah beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana kecintaannya, dia lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada anaknya. Demikian pula hal ini diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini kita disyariatkan berkorban dan sampai hari kiamat. Nabi kita yang mulia adalah seorang yang fakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang kaya raya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia masih tersisa hutang beliau kepada seorang Yahudi, yaitu barang gadaian beliau yang beliau gadaikan kepada seorang Yahudi. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk sekedar membeli makanan bagi beliau dan keluarga-keluarga beliau. Bersamaan dengan itu, apabila pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau memilih yang terbaik, yang termahal sekalipun. Sehingga para sahabat mengatakan seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain aqranain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor kambing yang bertanduk, dua ekor kambing yang putih kehitam-hitaman. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, saminain, dua ekor kambing yang gemuk dan dua ekor kambing yang mahal. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita pengorbanan di jalan Allah. Ketika beliau memiliki harta, kemudian datang seseorang, orang kafir badui, datang dengan sangat kasar meminta kepada beliau, "Wahai Muhammad, berikan aku harta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan dia masuk Islam, maka beliau memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah, tidak tanggung-tanggung, milik beliau yang disedekahkan kepada beliau atau dihadiahkan kepada beliau. Kambing sebanyak satu lembah dihadiahkan kepada seorang kafir dengan harapan dia mau masuk Islam. Pada akhirnya orang kafir ini kembali kepada kaumnya. Segera dia menyeru kaumnya, "Ai kaumi aslimu, fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya, karena sungguh Muhammad memberikan pemberian tanpa takut dengan kefakiran. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban tanpa takut dengan kefakiran. Maka inilah yang dituntut dari kita, meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari berkorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga segenap syariat yang telah beliau tetapkan di dalam berkorban, bahwasannya berkorban itu tidak sembarang kita melakukan, tetapi ada ketentuan-ketentuannya. Maka di sini kita dapat mengambil mutiara yang sangat berharga, pelajaran yang sangat besar, yaitu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, para ulama sepakat, tidak ada khilaf di kalangan ulama, bahwasannya hewan yang dibolehkan, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai hewan kurban adalah kambing, kemudian sapi dan unta. Jangankan para ulama jamaah sekalian, silakan lihat di sekitar kita, kaum muslimin yang awam sekalipun seluruhnya sepakat. Bahkan orang yang hari-harinya mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya sepakat satu kata, hewan yang mereka korbankan adalah dari tiga jenis ini. Tidak ada kita melihat berkorban ayam, tidak ada yang kita melihat berkorban bebek ataupun kuda. Semuanya sepakat. Mestinya mereka sadar, mestinya kita semua sadar dan mampu mengambil pelajaran. Memang ibadah harus seperti itu, harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau telah mengingatkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan atau mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Demikian pula jemaah sekalian, pelajaran berharga, pelajaran yang sangat besar yang bisa kita petik dari ibadah kurban ini adalah kewajiban kaum muslimin untuk menguatkan persaudaraan. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kita berkorban dan Allah perintahkan kita untuk memberi makan. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah dari tuan kurban tersebut dan berilah makan kepada orang yang sengsara lagi fakir. Bahkan boleh dihadiahkan kepada saudara-saudara kita meskipun mereka tidak fakir. Semua itu dalam rangka apa jemaah sekalian? Demi menguatkan ukhuwah, mengokohkan tali persaudaraan antara kita. Sungguh ini adalah pelajaran yang sangat besar. Haruslah kita mampu memetik dari ibadah yang sangat agung ini. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, sesungguhnya minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'liful qulub wajtima'ul kalima wasalahu zatil bayyin. Termasuk perkara yang sangat pokok di dalam agama, termasuk dasar agama yang sangat besar adalah penyatuan hati. Menyatukan kalimat bersatu, tidak berpecah belah. Dan baiknya hubungan antara kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattakullaha wa aslihu dhata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan-hubungan di antara kalian. Jangan biarkan hubungan-hubungan kita renggang. Jangan biarkan ukhuwah kita terkoyak. Jangan biarkan persatuan kita pecah. Karena ulah orang-orang yang mau memecah belah, dan inilah yang sangat diinginkan oleh syaitan, terutama ketika kita telah memahami kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah, maka kita pun harus paham dakwah kepada tauhid adalah dakwah yang sangat penting. Ketika kita memahami kewajiban kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun paham penting sekali mendakwahkan sunnah, memberantas kesyirikan dan hal-hal yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi syaitan tidak ingin kita melakukan hal tersebut. Syaitan tidak ingin kita bersatu sehingga dakwah kita menjadi kuat. Maka syaitan akan terus berusaha memecah belah kita. Oleh karena itu janganlah kita mau menjadi teman-teman syaitan, menjadi penolong-penolong syaitan yang memecah belah di antara ahlu sunnah dan di antara kaum muslimin secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan, "Inna syaitan qad aisa ayyabudahul musallun fi jaziratil Arab." Walakin fit tahrishi bainahum, sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang melakukan salat di jazirah Arab, tetapi dia tidak pernah putus asa untuk memecah belah di antara kalian. Hati-hati jemaah sekalian, meskipun kita sudah mentauhidkan Allah, meskipun kita sudah meneladani sunnah dan meninggalkan hal-hal yang baru dalam agama, tetapi ingat setan belum putus asa. Dia ingin melemahkan dakwah yang kita miliki, tauhid dan sunnah yang sudah kita pahami. Dia tidak ingin disebarkan kepada orang lain. Maka dia ingin melemahkan kita, persatuan kita terkoyak, sehingga kita sibuk mencari aib antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak lagi sibuk untuk berdakwah kepada Allah, tidak lagi sibuk menyampaikan tauhid dan sunnah. Tidak ada lagi pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada pengorbanan untuk semata-mata memenuhi hawa nafsu kita belaka dengan dalih membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal hasilnya dakwah menjadi lemah, ahlu sunnah terpecah belah karena ulah orang-orang yang mau menjadi teman-teman setan dan penolong-penolong setan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya kepada para wanita, pada kesempatan khutbah kali ini kami menasihatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uruitun nar faraitu aktsara ahliha an-nisa." Aku diperlihatkan neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Yakfurna, karena mereka melakukan kekufuran. Qila yakfurna billah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apakah para wanita tersebut kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan." Mereka tidak kafir kepada Allah, tetapi mereka kafir kepada suami mereka dan mereka mengingkari perbuatan baik suami-suami mereka. Inilah di antara bentuk kekufuran asghar, dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh seorang wanita, kufur kepada kebaikan suaminya, durhaka pada suaminya yang menyebabkan para wanita kebanyakan penghuni neraka. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahar, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Andaikan engkau berbuat baik kepada salah seorang istrimu sepanjang tahun, kemudian sekali saja dia melihat kesalahanmu, maka dia mengatakan, "Saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun." Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, kenapa para wanita penghuni neraka terbanyak? Dikarenakan kalian para wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuksirna lakna," memperbanyak ucapan-ucapan laknat, ucapan-ucapan jelek, mendoakan kejelekan, mengumpat, mencela, mencerca. Inilah sebab kebanyakan wanita menjadi penghuni-penghuni neraka. Maka jagalah lisan, wahai istri-istri, wahai ibu-ibu, wahai anak-anak perempuan kami, jagalah lisan-lisan kalian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat yang lain menerangkan, "Tukthirna syakata," kalian wahai para wanita menjadi penghuni neraka terbanyak karena kalian banyak mengeluh. Bukan mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mengeluhkan kesusahan hidup kepada manusia. Bahkan tidak susah pun banyak mengeluh. Maka ini adalah sesuatu yang tercela, akhlak yang tercela seorang mukmin. Hendaklah bersabar dalam kehidupan ini dengan segenap kekurangan dan kefakiran yang dihadapi. Bersabar dan mengeluh, berdoa, berharap, bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mampu mengambil hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran dari setiap ibadah yang kita kerjakan, sehingga di dalam kehidupan yang akan datang kita menjadi semakin baik insya'allahu ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.